cinta kita berdua. Orang takkan percaya cinta kita berdua hanya seru. Kau menjelma lagi, aku lahir di kota dan kau lahir di desa. Aku mencari panggilan takkan percaya cinta kita berdua. Orang takkan percaya cinta kita berdua hanya seruan hati. Engkau menjelma lagi, aku lahir di kota dan kau lahir di desa. Akhirnya cinta menjelma, berbeda tapi sama.